يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله الأحبة أعزني الله وإياكم أحبكم في الله InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan kajian rutin kita yaitu Usulus Salasah dengan syarahnya yaitu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Dan kita masuk kepada pembahasan atau kalimat fa idza qila laka mal usul salasah allati yajibu 'alal insan. Apabila ditanyakan kepada kamu atau dikatakan kepada kamu, apakah prinsip dasar yang tiga itu yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Ya. Maka fakul. Ya. Maka jawablah ma'rifatul 'abdi rabbahu. Yang pertama adalah mengenal, ya, seorang hamba mengenal tentang Rabb-nya. Wa dinahu, dan tentang dinnya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini malam ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan matan dari Usulus Salasah yang dikatakan atau dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Tamimi, yaitu fa idza qila laka mal usul. Ya. Apabila dikatakan atau ditanyakan kepada kamu apa itu usul yang tiga atau prinsip dasar yang tiga yang harus diketahui oleh setiap manusia. Ya. Al-usul jamu aslun. Usul jamak daripada asal. Jadi bentuk mufradnya aslun. Jamaknya usul. Wa huwa ma yabna 'alaihi al-ghayr, alaihi ghayr. Yaitu apa yang terbina dengannya sesuatu. Wa min dzalika usul jidar wa huwa asasuhu. Maka kalau dikatakan pondasinya daripada dinding, suatu yang menyegarkan suatu dinding yaitu pondasinya. Wa asas syajarah allati yatafarru minhul a'san, atau aghsan. Dan kalau disebut akar daripada pohon, dasar daripada pohon, yaitu akar yang menunjang pohon itu berdiri. Ini telah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 24, di mana Allah berfirman, alam tara kaifa taraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin atluha thabitun wa farwaha fis samaa. Jika kamu lihat bagaimana Allah memisalkan, mengumpamakan kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, atluha thabitun, akarnya menghunjam tegak ke dalam, wa farwaha fis samaa, dan rukunnya, cabang-cabangnya yang menjulang ke langit. Inilah kalimatun thayyibah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pohon yang baik, yang ada akarnya yang kuat, sabit, dan juga cabang-cabangnya yang menjulang ke langit. Ini perumpamaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari sinilah para ulama ya menjadikan kata aslun atau usul merupakan pondasi, prinsip. Ya. Kalau yang namanya prinsip, tidak ada istilah tawar menawar. Berapa banyak manusia membuat prinsip? Suami istri, nah prinsip si suami begini, kalau ini begini, si istri juga punya prinsip tidak saling mengganggu. Kadang-kadang prinsip masalah yang remeh diantara kita, masalah ucapan, prinsip saya nggak mau dengar ucapan begini, nah, begitu kan? Itu kayaknya kalau sudah diucapkan itu prinsip, istrinya takut. Ya, setiap kita kadang-kadang punya prinsip. Secara tidak sadar membuat suatu prinsip-prinsip yang seolah-olah pantang dilarang. Itu manusia. Nah sekarang ini prinsip dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia melanggarnya? Prinsip manusia dengan manusia saja saling menjaga. Kalau sudah dikatakan prinsip, ini prinsip saya. Hatta meskipun itu antara suami istri, ya, ataupun dengan teman. Itu ketika mengatakan temannya atau seorang menyatakan ini udah prinsip saya, enggak usah diutak-atik. Artinya kalau dilanggar bisa terjadi perpecahan. Tidak bisa terjadi keributan antara suami istri. Bisa terjadi perpecahan keributan antara saudara, bahkan saudara kandung. Itu prinsip-prinsip diantara kesepakatan-kesepakatan diantara manusia. Nah kalimat thayyibah ya, yang prinsipnya aslunnya itu akarnya itu menghunjam ke dalam ya, dan dijadikan bahasa ini oleh para ulama sebagai pondasi, sebagai dasar yang wajib diketahui. Apakah cukup diketahui? Tidak. Kalau sudah itu prinsip wajib diketahui, wajib dipelajari ya, wajib diamalkan, wajib nah, diamalkan semaksimal mungkin sepanjang hayatnya. Nah, adapun mendakwahkannya, ya itu semampunya. Tapi wajib dengan orang-orang yang terdekat, seperti anak dan istri atau keluarga. Adapun yang lainnya, ada yang ternyata, ada yang bisa tingkatannya fardu kifayah dan mubah, dan wajib kita sabar di dalam berprinsip, yang prinsip ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang begitu sabar dengan prinsip-prinsip yang dia udah ucapkan, ya dia harus jaga prinsip seorang suami yang telah menerangkan kepada istrinya, dia komitmen dengan prinsip itu dan seterusnya, ya, maka dia harus lebih sabar lagi mempertahankan prinsip yang dari Allah. Ya, usul, dasar, pondasi, asas yang ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah dirangkum oleh para ulama. Dari istilahnya saja langsung kita sudah mendapatkan ayatnya dalam surat Ibrahim ayat 24. Jadi kata aslun, usul, itu dalilnya adalah surat Ibrahim ayat 24. Memang Nabi tidak menyatakan ketika di hadapan para sahabat ya usulus salasa, ya, tiga prinsip dasarnya, tapi pelajarannya ada, ayatnya ada, ya, hanya istilah itu yang tidak ada. Biasa yang ini dikatakan atau suatu yang wajar. Kalau kita baca mukaddimahnya usul fikih, nah apa mukaddimah sahih fikih sunnah Abdul Malik itu yang ditahqiq oleh Syekh Nurul Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Pada zaman Nabi tidak ada rumusan-rumusan akidah ya, akidah atau tauhid, usul ya, tauhid, ya, tajwid, tidak ada pelajaran tajwid, tetapi mereka mengamalkannya namun belum merumuskan. Ya, maka para ulama dan kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, terutama imam madhab, mulailah para ulama ahli usul mulailah menyatakan ini adalah prinsip atau usul yang harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, tiga prinsip ini yang telah disyaratkan oleh penulis kitab ini, yang hendaklah manusia mengetahuinya, dan yang demikian merupakan pengambilan daripada dasar hadis di mana manusia nanti di alam barzah akan ditanya dengan tiga perkara, yaitu man rabbuka, siapa rabb kamu, madinuka, apa agamamu, atau madinuka, man nabiyuka. Ya, ini pertanyaan yang kita sejak kecil sudah hafal oleh guru-guru ngaji kita, ya, diajarkan, diingatkan, ya, bukan hanya sekedar dihafal soal jawab itu. Karena menghafal tiga perkara ini bukan susah. Siapa nama, siapa Rabb kamu, Allah. Apa agamamu, Islam. Ya. Dan siapa Nabi Muhammad SAW, mudah. Ya. Nah, yang jadi masalah apakah itu hanya bentuknya hafalan? Nah, inilah di dalam usulul tsalatsah yang akan dibahas sedikit demi sedikit, sehingga kita mudah-mudahan dapat terbekali. Dan inilah bukti daripada para ulama pewaris Nabi begitu peduli dengan kita yang jahil, begitu peduli dengan umat Islam yang tidak semua mampu mengkaji langsung Al-Quran dan Sunnah, karena begitu luasnya Al-Quran, ilmu alat yang diperlukan begitu banyak, maka tidak semua kita mampu langsung mengambil dari ayat-ayat, kemudian dari hadis-hadis Nabi. Berapa banyak manusia bisa sesat juga setelah dia berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, tetapi atas kepahamannya sendiri. Ambil comot ayat ini, ya, comot ayat itu, padahal tidak punya ilmu alat. Yang pertama adalah ilmu bahasa Arab, baik nausorofnya, balaghahnya, ma'ani wal bayan, dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam memahami Al-Quran ada di situ, di dalam ulumul Quran, ya, tentang asbabun nuzul, tentang nasikh wa mansukh, tentang kaidah-kaidah tafsir yang telah dikumpulkan oleh para ulama, di antara 77 kaidah tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang ditulis oleh Abdurrahman Sa'di. Syekh Abdurrahman Sa'di. Itu begitu, ada ayat-ayat yang mujmal, ada ayat-ayat yang khusus, dan seterusnya, tarikhnya banyak. Barulah tentang jenis-jenis qiraat, tajwid, makharijal huruf, dan seterusnya. Penafsiran yang begitu banyak dari kalangan para ulama, dan ulama ada tabaqatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Tafsir yang ditafsirkan oleh Nabi tentu lebih utama. Tafsir ma'thur, kemudian kalangan sahabat. Ya. Kemudian tabi'in dan tabi' tabi'in dan a'immah, para imam yang berjalan dalam manhaj yang benar. Ini ilmu yang begitu luas. Jadi kalau kita disuruh atau diperintahkan untuk mengkaji langsung sendiri, tidak mampu. Inilah pentingnya para ulama telah merumuskan, ya, dengan apa yang mereka telah gali seumur hidup mereka, perjuangan mereka, sehingga kita mendapatkan hasilnya. Salah satunya yang kitab atau kutaib yang kita sedang bahas ini. Ya, jadi ini tiga prinsip yang seorang itu harus memahaminya, mengetahuinya, yaitu tentang Rabb, ma'rifatullah atau ma'rifatur Rabb, mengenal Allah. Ya, sebagian kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, yaitu dengan garis besarnya, karena di sebelumnya telah disinggung dan sekarang diperdalam lagi. Jadi maksud daripada pengarang yaitu Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dengan memunculkan tiga pertanyaan agar kita ada bentuknya tanya jawab di situ, faida kilalaka mal usulu salasatu allati yajibu alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini metode juga mencontoh ya, metodenya Rasulullah SAW dalam pendidikan, dalam pelajaran atau dalam mentarbiyah para sahabat, kadang-kadang dalam bentuk pertanyaan, sehingga yang diajak atau yang mendengar itu lebih mudah ya, ketika ada tanya jawab di benaknya maka timbul keinginan mau tahu jawabannya. Itu metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan di metode yang ada dalam Al-Quran ya. Berapa banyak ayat-ayat yang dimulai dengan pertanyaan. Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka Mal-Qariyah. Al-Qariyah, Mal-Qariyah, Al-Qariyah, apa itu Al-Qariyah? Tahukah kamu apa itu Al-Qariyah itu? Pertanyaan. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah memulai dengan bentuk pertanyaan agar orang hambanya melek. Ayat apa ya? Baru diterangkan. Kan begitu. Banyak ayat-ayat seperti itu. Ini juga yang ditempuh oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dengan wa idza qila laka mal usulu tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau dikatakan kepada kamu apa tiga prinsip dasar? Ini tiga prinsip dasar ini harga mati. Enggak ada tawar menawar. Prinsip. Kalau kita punya prinsip-prinsip yang kita karang, kita marah kalau orang melanggarnya, maka kalau ini lebih marah lagi. Kalau prinsip yang kita buat dengan istri kita hendaklah toleransi. Kenapa? Bukan dari Allah, bukan Quran dan Sunnah. Berapa banyak orang prinsip, kalau prinsipnya dilanggar dia begitu marah, tapi ketika prinsip Allah dia langgar, dia tenang-tenang saja. Atau dilanggar oleh istrinya, dia tenang-tenang saja. Prinsip Allah dilanggar oleh anak-anaknya, dia tenang-tenang saja, pulas tidur. Tapi kalau prinsipnya dilanggar oleh anak istrinya, dia berat, dia marah, gak bisa tidur, gerak. Tapi gitu prinsip Allah dilanggar oleh anak istrinya, dia pulas, santai. Padahal dia harusnya lebih tegas lagi. Nah, kalau prinsip kita mungkin kita bisa toleransi, oh mungkin istri kita lupa, kita udah bilang jangan begini, kalau jangan saya kalau kurang kerja dihidangi makanan berat misalnya, ya yang ringan-ringan dulu, toto berat kaget, maksudnya sih baik, tapi kalau itu udah prinsip kadang-kadang marah juga itu suami, apaan ini? Ya padahal dia jelas ke makanan, apa ini? Nggak tahu, kalau udah saya pulang kerja ringan-ringan dulu, jus. Jangan langsung kebuli. Misalnya, kan ada itu yang sok-sok punya prinsip gitu. Sama istrinya takut istrinya. Ya. Atau anaknya juga takut. Marah. Atau ya antara manusia, bos sama bawahan. Ya, kalau bos datang mau bawahannya itu bagaimana? Itu udah prinsip saya, prinsip bos. Banyak kan prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia yang kalau dilanggar oleh bawahannya, oleh orang yang ini dia marah. Tapi seharusnya yang lebih dia jaga adalah prinsip Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berapa banyak manusia melanggar prinsip Allah, tapi masih bisa napas, masih bisa makan enak, masih bisa tidur pulas. Bayangkan kalau setiap prinsip langsung hukumannya malaikat maut, banyak yang mati. Maksiat dikit, utus malaikat maut, cabut, mati. Ya, enggak ada orang yang bisa maksiat. Tapi enggak. Itulah Allah yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah buktikan dengan sifatnya. Tidak semua ya, orang yang melanggar prinsip-prinsip Allah langsung Allah utus malaikat maut untuk mencabutnya. Kalau bos kan kadang-kadang kalau prinsipnya dilanggar langsung pecah, nggak ada lagi, ya, begitu, ya, begitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang selalu kita baca, yang selalu ya kita dengung-dengungkan, itu memang disifati oleh Allah. Itu keistimewaan Allah. Nama Allah sesuai dengan sifatnya. Dan real, terbukti, wakilnya kenyataan. Berapa banyak orang yang melanggar prinsip Allah. Ya. Dengan tidak mau tahu. Dengan tahu tapi mengabaikannya. Ya. Dengan tidak mau mengamalkannya. Tapi Allah masih beri dia kehidupan. Bahkan kadang-kadang sebagian orang ditambah kenikmatannya. Itu yang dikenal dengan ni'matul istidraj, nikmat yang menipu, yang telah dirasakan oleh Fir'aun dalam segi kekuasaan, yang telah dirasakan oleh Qarun dalam segi harta. Ya. Tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, tadi sudah diterangkan metode yang diambil oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dengan dimulai dengan pertanyaan. Ini dah metodenya Allah dalam Al-Quran, metodenya Nabi SAW dalam mendidik para sahabat, dan inilah sehingga kita juga merasakan faedah. Itu apa? Dengan bentuk soal, bisigoti soal, wadzalika min ajli ayyan tabi'ahul insanu lah. Dengan bentuk soalan agar manusia itu mau memperhatikannya. Ya. Li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usul kabiratun. Karena ini perkara yang besar, perkara yang agung. Prinsip yang besar yang enggak boleh dilanggar oleh seorang manusia yang ingin selamat dunia akhirat. Harus diingat dan harus dipelajari dan harus bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bukan hanya sisa waktu, bukan hanya sisa tenaga, ya, bukan hanya sisa-sisa semuanya untuk suatu yang besar. Suatu yang besar, suatu yang agung. Prinsip yang mendasar dan penting tidak boleh dengan sisa-sisa. Dengan kesungguhan saja, pengorbanan harta waktu belum tentu kita mendapatkan secara penuh. Apalagi sekedar nyambir sisa-sisa. Ini bahaya. Khawatir apa? Belum cukup sisanya itu sudah tidak ada lagi sisanya. Al-maut. Kematian, sudah enggak bersisa lagi waktunya. Entar, innalillahi wa inna rajiun. Jadi ini yang harus kita kejar. Nah, inna hadhi hiya al-usul al-thalath allati yajwa al-insan ma'rifatuha li'anna hiya usulul lati yas'alu anha al-man fi qabri idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu atahu malakani fa'adahu fas'alahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Inilah pertanyaan ya, yang akan dijumpai oleh siapa saja yang mati ya, yang dia telah meninggalkan keluarga, harta, dan apa yang dia cari selama ini ya, dia akan mendapati suatu pertanyaan dari dua malaikat yang datang. Nah, yang akan menanyai dia, itu tadi apa? Siapa Rabb kamu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Dan ini adalah suatu ujian yang sangat menakutkan. Kalau ujian-ujian di dunia itu masih ada, tanya tengok kanan, tengok kiri, ya tahu ada sebelah nggak tahu, ah dia aman, ya, sama-sama nih, pucet. Walaupun sama-sama pucat, ada temennya gitu. Dia nggak tahu nih jawaban semua. Dia pikir dia paling nggak tahu, wah sebelah juga pucat, aman, ada temen. Ada temen yang bakalan nggak lulus. Kalau di sana kita sendiri, ya sendiri. Tidak ada bocoran, tidak ngelihat yang sebelah kayak apa. Ya, kita bersendirian untuk menjawab soalan. Yang padahal sudah diingatkan, bocorannya sudah dikasih oleh Allah melalui lisan nabinya. Nah, alhamdulillah kisi-kisinya sudah dikasih. Bayangkan kalau nanti kamu akan ditanya, gak jelas apa. Masya Allah, ada yang belajar tajwid 20 tahun, dia pikir nanti akan ditanya tajwid. Ada yang belajar ilmu waris sampai seumur hidup, dia pikir dia akan ditanya tentang ilmu waris nanti di kuburan. Nah, di alam barzah. Ini kalau dirahasiakan 100% rahasia, pokoknya kamu akan ditanya di alam barzah. Enggak ada bocorannya. Susah hidup kita. Ada yang inisiatif, wah kayaknya belajar mandiin mayat ini. Ada yang belajar puasa, tentang macam-macam puasa. Alhamdulillah kita sudah jadi enggak melebar. Ya. Prinsip ini dulu. Adapun nanti fardu kifayah tentang warid, ya tentang memahami mandi jenazah, mengurus jenazah dari dimandikan, dikafani, sholat sampai ini enggak semua orang tahu, enggak apa-apa. Ya. Kita enggak tahu ada yang mandiin. Tahu juga tetap dimandiin. Jadi jangan khawatir kalau itu yang fardu kifayah. Tapi kalau ini fardu ain, setiap individu muslim ya harus menggunakan semua potensi yang ada untuk mengenal tiga masalah ini. Yaitu mengenal Allah, mengenal din, mengenal nabinya. Tiga tetapi begitu luas. Nah, di sini diawali dengan ma'rifatullah takunu bi asbab. Ya, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, mengenal Allah ya bisa jadi dengan sebab-sebab. Minha an-nadhar wa tafakkur fi makhluqatihi 'azza wa jalla. Fa inna dzalika yu'addi ila ma'rifati wa ma'rifatihi wa ma'rifatu 'azimus sultani tamam qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Mengenal Allah bisa jadi dengan pengamatan, nazar. Nazar ini kadang-kadang kita kalau nazar tuh pikirannya ngelama, khitbah, munazar akhwat. Bukan hanya itu. Nazar yaitu meneliti, mengamati, wa tafakkur, menggunakan potensi akal dan hati kita. Bisa jadi mau menyelidiki makhluknya, ciptaannya, ya, dan sehingga kita mengetahui seperti ayat-ayat ada berafala yang turunina ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Ya, dan Al-Quran itu banyak sekali kita diperintahkan untuk melihat. Nah, tentang diri kita, di dalam juga banyak keajaiban pada diri kita, pada makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dengan demikian mudah-mudahan ya, yu'addi ila ma'rifatihi, mengajak kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal tentang keagungan kekuasaannya dan mengenal tentang kesempurnaan kehendaknya dan hikmahnya. Ya. Dalam Al-Qur'an ya, Allah telah terangkan di antaranya dalam surat ya di sini bisa dibaca nanti di rumah dalam surat Al-A'raf ayat 185, Surat Saba ayat 46 ya. Surat Ali Imran 190. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardhi ma khalaqallahu min syai'. Ya. Apakah mereka tidak melihat dalam kerajaan langit dan bumi dan apa yang telah Allah ciptakan dengan segala sesuatu, min syai'in nakira, bukan asyai' tetapi min syai'in, segala sesuatu itu ciptaan Allah, dari yang terbesar, apa yang terbesar, al-arsh, arsul azim, dari yang sampai yang terkecil. Ya, kita dulu belajar atom ternyata dipecah jadi apalagi proton dan seterusnya, itu ada lagi ya, karena keterbatasan alat nggak bisa memecah lagi. Ada makhluk yang paling kecil, bukan hanya atom. Makanya bahasa Al-Quran zarrah. Zarrah bisa diterjemahkan, dulu belum diterjemahkan, sebelum ditemukannya atom, terjemahnya apa? Zarrah, biji sawi. Sebesar biji sawi. Biji sawi gede. Gak pakai mikroskop itu mah. Saya pernah baca, kalau gak salah, terjemahan Muhammad Yunus yang merah itu. Tahun 76. Dapat hadiah dari ibu. Baca itu aja. Riyadus Shalihin juga masih merah kulitnya. Itu famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah dibilang apa? Biji sawi. Wah, itu biji sawi gede. Ya, masih bisa petani melihat. Tapi ada makhluk yang lebih kecil. Yang kata ininya kuah. Ya, itu ciptaan Allah. Bukan berada dengan sendirinya, tidak sengaja muncul, tidak. Tidak ada sesuatu di bumi ini, semua di alam ini yang sodematan. Sodematan itu apa? Terjadi dengan sendirinya tanpa kekuasaan Allah, tanpa pengetahuan Allah. Tidak. Inilah sesatnya ilmu kalam. Ya, sesatnya orang mempelajari agama mengenal Allah dengan ilmu kalam. Mereka menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan yang penting-penting saja. Sisanya itu terjadi dengan sendirinya di luar kekuasaan Allah, di luar pengetahuan Allah. Ini sesat. Syai'in, segala sesuatu yang besar maupun yang kecil, yang syahadah, yang ghaib maupun yang syahadah, yang tidak terlihat maupun yang terlihat, semua ciptaan Allah. Ya, kita pikir kutu paling kecil, di dalam kutu ada kutunya lagi mungkin. Nah, kutu isinya, kalau dibongkar itu isinya kutu, ada cacingnya kutu, dan dalam cacingnya juga ada lagi. Nah, itu ciptaan Allah semua. Ya, semut mah udah besar. Ya, amuba, makhluk hidup apa? Amuba, apa bukan? Makhluk hidup kan? Itu kalau melihat dengan mikroskop, dengan yang begitu jutaan ribuan itu, ada kakinya, ada ininya, padahal kagak kelihatan. Ya, kalau plankton kan masih kelihatan di laut. Nah inilah syai'in, yang terbesar maupun yang terkecil itu ciptaan Allah. Wajar kalau orang melihat kok segitu telitinya maha besar Allah yang menciptakan lengkap. Dari situ aja kalau orang nazar meneliti makhluk-makhluk Allah, ya, dia cukup sebetulnya mengantar kepada keimanan. Ya. Ya, surat Ali Imran yang biasa dibaca ya, inna fi khalqis samawati wal ard ya, wa ikhtilafil laili dan seterusnya. Nah, itu dalam surat 190. Tidak ada ciptaan Allah, ma khalaqta hadza batila, ya Allah engkau tidak menciptakan ini yang sia-sia. Di dunia ciptaan Allah tidak sia-sia. Allah telah menyatakan ma khalaqta hadza batila, tidak engkau ciptakan ini semua sia-sia. Mungkin bagi satu tidak bermanfaat bagi makhluk lain, tapi makhluk lain bermanfaat. Tidak yang murni sia-sia, enggak ada. Ya. Mesti kejadian semua tidak begitu aja sia-sia. Hujan bagi sebagian orang mungkin enggak bagus. Tapi bagi sebagian orang lain memang doanya minta turun hujan. Ya, penjual itu doanya lain-lain. Penjual kelapa mu air kelapa muda, mana doanya turun hujan? Ya. Ya Allah, jangan hujan lah hari ini. Ya, mintanya panas. Ya. Lain lagi yang tukang bakso yang hangat bandrek, ya, itu doanya istisqa terus, minta hujan terus. Ya, enggak ada yang sia-sia. Satu segi banjir bagi orang musibah. Bagi yang lain rezeki. Gerobak bisa bermanfaat, beca, ya, yang nggak pakai mesin-mesin itu laku semua, ya, terus perumahan, ya, dan seterusnya, tidak ada yang sia-sia, ya, nggak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Nah tentunya masih banyak lagi ayat-ayat, ya, yang berkaitan dengan mengajak kita untuk mengenal Allah. Ya. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 164 juga ada. Wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbahu an-nadhar fi ayati syar'iyyah wa hiya al-wahyu. Dan di antara sebab-sebab seorang mengenal Allah bukan hanya melulu memperhatikan ayat kauniyah, memperhatikan hujan, mengatakan dirinya, mengatakan ciptakan, itu silakan, tapi jangan kebanyakan, jangan hanya habis orang hanya meneliti tapi nggak tahu, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, ini salah juga. Kagum dengan Allah, saking kagumnya nggak sempat sholat, ya, memperhatikan bintang nggak sholat, tidak. Yang kedua adalah an-nadharu fi ayatihi asy-syar'iyyah wa hiya al-wahyu ja'at bir-rusul alaihi salatu wassalam wa yanzuru fi hadhil ayat wa ma fiha min al-masalih al-'azimah allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wa la fil akhirah illa biha. Dia juga harus berusaha memperhatikan ayat-ayat Qur'aniyah yaitu wahyu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca, dan bukan hanya sekedar dibaca tapi ada tadabur apa yang terkandung dalam surat Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu yang terkandung? Segala puji bagi Allah, alif lam al-ma'rifah, alif lam al-istighraq, yang melebur seluruh pujian hanya milik Allah. Siapa itu Allah? Rabbul alamin. Dialah mencipta seluruh alam semesta yang besar sampai yang kecil, yang alam ghaib maupun syahadah. Perhatikan, oh saya termasuk, aku bagian daripada alam ini. Ketika dia hanya seperti katak dalam tempurung, merasa paling besar, di keluarga, di rumah dia paling besar, paling ini. Tetapi setelah dia menerawang bahwa bumi yang dia injak ternyata seperti debu dibanding arsy, ya, dibanding kursi Allah. Bayangkan kalau malaikat yang memikul arsy, ini pernah kita singgung, 8 malaikat yang salah satu malaikatnya adalah yang antara pundak dengan ujung telinganya itu berjarak, ya, berapa? 700 tahun perjalanan. Nah itu berapa luasnya? Kata Syekh Ibrahim Ruhaili, diandaikan seandainya kecepatan burak, burak itu kecepatan cahaya, barkun, burak, kilat, itu jaraknya juga harus ditempuh segitu. Nah, itu yang paling cepat. Taruhlah yang paling lambat. Apa yang paling lambat itu pun besar. Nah, itu malaikat. Bagaimana arsnya, arsul azim. Jadi bumi yang kita duduk, yang kita lihat begitu luasnya, seluruh tidak ada satupun manusia di dunia ini ya, yang dapat menjelajah seluruh bumi di tauhid, enggak ada. Ya dulu katanya Columbus ya, paling berapa puteran aja. Ya. Belum Columbus belum sampai ke Ciputat. Ya. Enggak ada kan sejarahnya. Nah, kemana? Ini mana nih? Ciledug. Ya. Jadi penjelajah dunia mesti banyak dunia yang dia enggak jelajahi. Namanya aja. Berarti luas banget ini bumi bagi kita. Dan kecil sekali ini bagi malaikat. Ya. Ini kita perhatikan, dan Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan semua dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Dalam surat An-Nisa ayat 82. Tidakkah mereka tadabbur dalam Qur'an, pada Qur'an, ya, dengan Qur'an? Tadabbur tadi contohnya baru surat Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau orang tahu di situ mana alif lam, kenapa kita menerjemahkannya segala puji? Dari mana para ulama menerjemahkan segala puji? Karena para ulama tahu itu alif lam al-istighraq yang melebur segala puji. Seperti innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Al-insan alif lam, selain alif lam al-ma'rifah, dia juga alif lam al-istighraq yang melebur seluruh pujian seluruh manusia. Nah, baru ada istisnanya nanti, perkecualiannya illa. Nah, kalau alhamdulillah enggak ada istisnanya di situ. Maka segala pujian itu milik Allah. Allah lah yang berhak kita puji. Itulah pekerjaan malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kami selalu memuji kamu dan mensucikan kamu ya Allah. Bayangkan malaikat yang segitu besar aja tugasnya, di antara tugas yang rutin selain tugas-tugas yang lain, yaitu bertasbih, memuji Allah dan mensucikan Allah. Jadi manusia ini terlalu sombong, kalau kayak debu aja enggak mau memuji Allah. Ya, enggak mau tadabbur. Baca ensiklopedia lengkap, selesai. Ensiklopedia Britania, ensiklopedia Amerikana, koran, semua koran dilalap. Ya, Quran ngantuk kalau udah lihat Quran. Ya. Ada mana lihat pemuda-pemuda kita diangkat, ada nggak yang berani megang Al-Qur'an terjemahannya diskusi? Ya, yang saya belum pernah lihat, nggak tahu kalau di daerah mana. Yang saya sering lihat itu anak-anak Kristen itu, ya kalau lewat penabur, anak-anak Al-Qur'an diskusi. Tadi surat apa tuh ayat? Banyak mereka megang. Anak kita malu, pemuda kita malu. Ya, saya pernah jalan Moro, Tawi-Tawi, Jambuangan, apa di kapal-kapal, bis, anak-anak Filipin, Kristen, anak-anak gadis berani menyampaikan. Kalau bis kan nunggu dulu kan, sebelum berangkat atau kapal besar, kapal feri apa, nah, itu berani mereka membacakan Bible di depan orang-orang. Ada anak kita begitu. Pemuda kita, ya, mendakwah. Yang ada Allah melalui sumbangan, ya, minta sumbangan, selawatan terus sumbangan, ya, bukan menerangkan Al-Qur'an, bukan berdakwah, tapi misionari-misionari itu berani, anak muda, berani. Ya, kenapa? Karena nggak tadabur, jadi nggak mengakal. Hanya bacaan, ya. Jadi nggak menghujat ke dalam, sehingga nggak bahkan malu. Na'udzubillah, ya, sudah waktu. Jadi hendaklah seorang selain memperhatikan kauniyah, hendaklah memperhatikan Qur'aniyah, karena inilah yang menyelamatkan dia dunia dan akhirat. ya. Dan ini adalah hal yang penting karena dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, selain dia adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, ya, dan penjelas bagi manusia itu, ya, bagi petunjuk itu, ya, wal furqan, dan pembela yang hak dengan yang batil. Ya, wallahu a'lam, nanti kita teruskan sedikit dan dengan bentuk tanya jawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.

Thank you.